sepertinya tak mengerti denganmu di masa kini. Jadi salah satu korban MTV. Sally salah sangka membuat kami tak suka, karena punk bukan hanya fashion style.